Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله والشكر لله. Sebelum saya masuk pada inti pembahasan, saya ucapkan jazakumullahu khairan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk sedikit menyampaikan perkara yang penting untuk kita ketahui kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi maksud dengan tegar ketika menghadapi ujian hidup adalah seorang muslim selalu berada di atas jalur yang benar, di atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tidak bergeser dan tidak berubah dengan perubahan kondisi dan keadaan. Di sana ada hakikat yang semestinya kita pahami, bahwa yang namanya kehidupan dunia tidaklah hanya satu model dan tidak hanya satu keadaan. Perubahan keadaan dan kondisi satu hal yang pasti. Ketika kaum muslimin misalnya merasakan kemenangan yang gemilang ketika perang Badar, perang pertama antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin, perang yang sangat fenomenal yang dengannya orang-orang munafikin yang dahulu enggan untuk masuk Islam, mereka pura-pura masuk Islam. Muslimin yang dahulu diremehkan, dipandang dengan sebelah mata, kemudian waktu itu mereka ditakuti. Ternyata dengan jumlah yang sedikit mereka bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Namun baru setahun berlalu, tepatnya ketika perang Uhud, justru keadaan berbalik. Muslimin mengalami kekalahan yang telak. Beberapa sahabat yang mulia terbunuh dalam perang Uhud. Di antaranya adalah paman Rasul alaihi salatu wasalam, Hamzah ibn Abdul Muttalib, salah satu singa dari singa-singa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam perang Uhud pula terbunuh sahabat yang mulia, duta Islam pertama dalam sejarah, yaitu Mus'ab ibn Umair. Ya, ketenangan hidup yang hakiki adalah ketika seorang telah masuk ke dalam surga. Adapun kehidupan dunia, akan datang perubahan dan akan ada silih berganti kondisi. Ketika pada tahun 8 Hijriah misalnya, tepatnya ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah misalnya, yang disebutkan dengan Al-Fathul Akbar, di mana umat Islam Mereka bisa menaklukkan markas komando kaum musyrikin yang selama ini dari Mekah muncul kebijakan-kebijakan yang konyol. Dan muncul makar-makar terhadap Islam dan muslimin waktu itu. Pada tahun 8 Hijriah jatuh di tangan kaum muslimin. Mekah sebagai barometer waktu itu terhadap kekuatan yang ada di jantung Jazirah Arabiyah. Ketika Mekah bisa dikuasai, berarti yang lainnya akan mudah dikuasai. Maka orang-orang pun berbondong-bondong masuk dalam Islam. Sebagaimana Allah sebutkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dipenaklukkan kota Mekah, dan kau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong masuk dalam Islam. Padahal dahulu Nabi alaihi salatu wasalam 13 tahun berdakwah di Mekah. Siang dan malam terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi dengan segala cara. Ternyata yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Namun ketika Fathu Mekah, kabilah-kabilah, suku-suku Arab mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Subhanallah, setahun berikutnya ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu perang Tabuk. Perang melawan pasukan Eropa, pasukan Romawi yang jumlahnya tidak sedikit, perjalanannya sangat jauh, di musim panas yang membakar. Disinilah ujian berat orang-orang munafikin dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Mereka datang kepada Nabi meminta izin untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Beragam alasan mereka kemukakan. Ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang nafsu syahwatnya besar. Kami takut kalau kami pergi ke Tabuk akan bertemu dengan wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita Eropa, Romawi maksudnya. Bukannya kami perang, bahkan kami takut terfitnah." Ini sebenarnya hanya alibi, alasan agar mereka tidak mau ikut dalam perang Tabuk. Ada pula yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sementara ini musim panas, musim paceklik, kita tunda, kita jangan pergi saat seperti ini, kita kepanasan." Kemudian turunlah ayat, "Qul naru jahannam asyaddu harra." Katakan, "Wahai Rasul, neraka jahanam jauh lebih panas dari ini." Adapun para sahabat Nabi menyambut ajakan Nabi yang berat seperti ini dengan hati, dengan ya hati yang lapang. Sampai pun mereka dalam keadaan serba keterbatasan, satu kendaraan bergantian 3 orang. Mereka melintasi padang sahara yang membakar, sampai lubang sepatu satu-satu mereka ada sampai terkelupas kuku kaki mereka. Namun mereka siap dengan perintah Rasulullah SAW. Intinya, hidup adalah ujian. Kalau Anda ingin hidup yang tidak ada kesulitan padanya, hidup yang tidak ada kesusahan padanya, sementara itu di dunia, ini adalah cita-cita yang tidak akan mungkin terwujud. Perubahan adalah satu kepastian. Bagi seorang mukmin, dia yakin bahwa Allah SWT zat yang mengatur alam semesta. Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain bagi seorang mukmin disikapi dengan sikap yang benar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, fa in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin, seluruh keadaannya baik. Jadi seorang mukmin itu full pahala. Seorang mukmin selalu mendapatkan pahala dalam setiap keadaan. Kalau dia diuji dengan kemudahan, rezeki yang lancar, jiwa yang tenteram, aman, nyaman, dan semisalnya, syakar, dia bersyukur. Wa in asabatu dharra, jika dia ditimpa oleh kesulitan, apa sakit, penyakit, kefakiran, problem, sabar, dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka ini baik baginya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa hakikat dunia ini adalah ujian dan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang mencipta kematian dan yang mencipta kehidupan. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini Allah menyebutkan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan paling banyak amalannya, karena banyak belum tentu baik. Namun baik meskipun sedikit akan diberkahi. Baik yang dimaksud adalah tulus karena Allah SWT dan mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Dahulu sebagian salaf mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana, sedikit amal namun sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi, jauh lebih baik daripada banyak beramal namun di atas kebid'ahan. Hadirin rahimakumullah, Allah juga mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan, sebagai perhiasan bagi mereka untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Apa yang di atas bumi banyak. Ada gunung, ada laut, ada ular, ada kalajengking, bahkan ada setan. Bagi orang yang mengatakan, lah apa bagusnya, apa indahnya ada setan, ada ular, ada apa? Kalajengking. Kalau gunung indah, laut ya indah, tapi setan, kalajengking, ular dan semisalnya, jawabannya agar orang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang atas segala sesuatu berkuasa. Bahwa Allah SWT tidaklah mencipta apapun sia-sia. Allah mencipta ular ada hikmah. Allah mencipta setan pun ada hikmah. Allah mencipta kalajengking pun ada hikmah. Tahu orang yang tahu dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Hadirin rahimakumullah, umumnya orang menganggap bahwa ujian hidup itu hanya berupa kesulitan hidup. Sakit, penyakit, kefakiran, Tentu ini pemahaman yang kurang. Bahkan ujian hidup meliputi hal yang disenangi oleh jiwa, termasuk kesehatan, harta yang melimpah, jabatan, adanya pengikut, ini semua adalah ujian. Allah SWT mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Surat Al-Anbiya ayat 35. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Sehat adalah ujian, sebagaimana sakit juga ujian. Harta yang melimpah adalah cobaan, sebagaimana kefakiran juga ujian. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di saat tahu ada dari rakyatnya yang diberi oleh Allah kehebatan, bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap, di zaman yang belum ada alat transportasi secanggih sekarang, hatta pun sampai pun di zaman sekarang pun tidak bisa seperti itu. Sebelum datangnya Ratu Saba menghadap Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan. Di antaranya beliau ingin kalau ada dari pasukannya yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Ifrit dari kalangan jin mengatakan, "Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduknya Tuhan." Namun ada seorang dari pasukan Nabi Sulaiman, seorang yang diberi oleh Allah ilmul kitab, dia mengatakan, "Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk." Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan mengembalikan kedipan matanya. Ketika beliau berkedip, singgasana Ratu Saba sudah ada di hadapannya. Apa Nabi Sulaiman kemudian membusungkan dada? Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah nikmat dari Rabbku, anugerah dari Allah, bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap. Allah ingin mengujiku, apakah aku orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur. Ingat bahwa sebagaimana kefakiran, kesulitan hidup adalah ujian, demikian pula kemakmuran hidup, kekuasaan, mudahnya kondisi pun ujian. Bahkan Allah SWT telah menentukan satu dengan selainnya dari manusia itu adalah ujian. Orang bodoh ujian bagi para alim ulama, dan alim ulama ujian bagi orang yang bodoh. Para nabi ujian bagi umatnya, dan umatnya ujian bagi para nabi. Suami ujian bagi istrinya, dan istri ujian bagi suaminya. Orang yang kaya ujian bagi orang yang fakir, orang fakir ujian bagi orang yang kaya. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian adalah ujian, cobaan bagi sebagian yang lain. Mampukah kalian bersabar? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa hadha 'amun fi jami'il khalqi." Ayat ini umum mengenai seluruh makhluk. Umtuhina ba'duhum bi ba'din. Sebagian mereka diuji dengan sebagian lain. Famtuhina ar-rusul bil mursal ilaihim wa da'watim lil haqqi was sabri 'alaiha para Rasul diuji dengan umatnya. Para Rasul diuji apakah mereka mau mengajak umatnya kepada al-haq. Wasabri ala adahum madahamulil masyak bitablihi risalati rabbihim. Apakah para nabi mereka bersabar atas gangguan kaumnya? Apakah para nabi mereka siap untuk menanggung derita di saat mereka menyampaikan amanah Rabbnya? Allah SWT kisahkan di banyak ayat-ayat Al-Quran betapa para nabi mereka diuji dengan adanya orang-orang yang menentang dakwahnya. Orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap bersabar. Bersabar atas itu semua. Di antara kesabaran yang luar biasa adalah kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Anda tidak bisa bayangkan orang hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Mengajak kaumnya siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tidak meminta apapun dari dunia mereka. Namun ketika azab Allah turun, setelah mereka sangat keterlaluan dalam kekafirannya, yang beriman bisa dihitung dengan jari. Kesabaran luar biasa. Kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sehingga Allah SWT memerintahkan Rasulnya, dan perintah ini pun bagi umatnya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu hai Rasul seperti sabarnya para Rasul ulul azmi. Disebutkan oleh sebagian ulama, para Rasul ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan kaumnya. Ketika Nabi Yunus melihat kaumnya lamban dalam menyambut ajakannya, Nabi Yunus pun marah kepada mereka. Nabi Yunus pun meninggalkan mereka ketika beliau naik di atas perahu. Pas di tengah-tengah lautan, ternyata perahu tersebut akan tenggelam. Nahkoda kapal atau nahkoda perahu untuk menyelamatkan muatannya, dia harus mengurangi bebannya. Siapa yang namanya keluar, maka dia dilemparkan ke dalam laut demi menyelamatkan yang lainnya. Ketika diadakan undian, selalunya nama Nabi Yunus yang keluar. Nama Nabi Yunus yang keluar. Setelah itu mereka pun melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan. Namun Allah SWT masih memberikan kasih sayang kepada Nabi Yunus. Karena memang Nabi Yunus seorang Nabi yang senantiasa mengingat Allah SWT. Orang yang senantiasa mengingat Allah di saat lapang, di saat senang, Allah akan mengingatnya di saat dia susah atau di saat dia sedih. Ketika beliau berada dalam perut ikan, berada di dasar lautan, Allah pun memerintahkan ikan tersebut untuk menepi dan mengeluarkan Nabi Yunus ke daratan. Ketika Nabi Yunus pulang ke kampung halamannya, ternyata mereka semua sudah beriman. Jumlah mereka tidak sedikit. Mi'atu alfin aw yazidun. 100 ribu atau bahkan lebih. Di zaman itu, 100 ribu orang itu luar biasa banyaknya. Ini tentu pelajaran bagi para da'i. Bahwa tidak boleh seorang dia sesumbar, dia sombong dengan mengatakan, coba kalau di tempat ini tidak ada saya, orang sini gak ngerti agama, orang sini tidak mengerti syariat, karena ada saya sehingga orang sini menjadi tahu agama. Tidak boleh ngomong seperti itu. Lihat kaumnya Nabi Yunus yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Waktu itu dalam keadaan mereka itu tidak menerima ajakannya. Namun ketika Yunus justru tidak ada di tengah-tengah mereka, ketika pulang ternyata mereka beriman semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para rasul diuji dengan kaumnya. Apakah mau menyampaikan amanat yang berat? Demikian pula para kaumnya rasul diuji dengan keberadaan para rasul. Apakah mereka mau percaya, mau menolong, mau membela para rasul atau justru mengkufurinya? Disebutkan di sini, wamtuhina al-mursal ilaihim birrusul wal yuti'unahum wa yansurunahum wa yusaddiqunahum aw yakfuruna bihim wa yurudduna alaihim wa yuqatilunahum. Para kaumnya para rasul diuji dengan keberadaan para rasul. Apakah mereka mau mentaati para rasul, mau membela para rasul, dan mau mempercayai para rasul, atau bahkan justru sebaliknya, mengkufuri, menentang, dan memerangi para rasul? Wamduhina al-ulama bil juhal, hal yu'allimunahum wa yansahunahum wa yasbiruna ala ta'limihim wa nushihim wa irsyadihim wala wazimu dhalik. Demikian pula para ulama diuji dengan al-juhal, orang-orang yang bodoh. Apakah para ulama mereka mau mengajari orang-orang yang bodoh? Apakah para ulama mau memberikan nasihat? Apakah mereka mau bersabar dalam menjalankan tugas mereka, tugas mengajar dan memberikan nasihat serta bimbingan dan yang terkait dengan itu? Wa amtahinal juhal bil ulama, hal yuti'unahum wa yahtaduna bihim. Dan orang-orang bodoh pun diuji dengan para ulama. Apakah orang-orang bodoh itu mau mentaati para ulama? Apakah mereka mau mengambil petunjuk dari para ulama? Wa amtahinal muluk wa ra'iyah, warra'iyah bil muluk. Para raja dan penguasa diuji dengan rakyat, dan rakyat pun diuji dengan penguasa. Jadi penguasa yang diberi oleh Allah jabatan dan kekuasaan, di atas pundak mereka tugas yang berat untuk menjalankan roda pemerintahan. Apakah mereka bisa memegang amanah dengan baik atau bahkan sebaliknya? Apakah mereka akan berlaku adil terhadap rakyatnya atau tidak? Demikian pula rakyat akan diuji dengan penguasanya. Apakah rakyat ini mau taat, mendengar, patuh kepada penguasanya atau tidak? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu hakikat yang disebutkan oleh ulama, bahwa penguasa yang baik adalah hasil dari rakyat yang baik. Bahwa penguasa adalah cermin daripada rakyat. Kalau rakyatnya baik, maka penguasanya akan baik. Kalau rakyatnya buruk, maka penguasanya pun seperti itu. Dahulu dikatakan, kadzalika kuntum yuwalla alaikum. Seperti apapun kondisi kalian, seperti itu pula pemimpin kalian. Datang salah seorang khawarij kepada Ali bin Abi Thalib, mengkritisi kebijakan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, kenapa kepemimpinan kamu tidak sama atau tidak seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kata Ali, di zaman Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyatnya saya dan seperti saya. Namun di saat saya memimpin, rakyat saya adalah kamu dan orang-orang seperti kamu. Ya, dahulu dikatakan, kadzalika kuntum yuwalla alaikum. Seperti apapun kondisi kalian, seperti itu pula pemimpin kalian. Demikian pula disebutkan di sini, wa amduhinal aghniya bil fuqara wal fuqara bil aghniya. Orang-orang kaya diuji dengan orang-orang fakir, dan orang-orang fakir diuji dengan orang-orang kaya. Di antara ujian orang kaya terhadap orang fakir, apakah mereka mau mendermakan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka untuk fakir miskin? Di antara ujian mereka, apakah dengan kekayaannya kemudian mereka merendahkan orang-orang miskin? Demikian pula, orang-orang miskin diuji dengan orang-orang kaya. Tidak sedikit orang-orang yang mencari muka di hadapan orang-orang yang kaya. Tidak sedikit orang yang berdusta di hadapan orang yang kaya agar dia mendapatkan hartanya atau menipu apa yang menjadi miliknya. Wamduhina al-aqwiya ad-du'afa bil-aqwiya wal-aqwiya bid-du'afa. Orang-orang kuat diuji dengan orang-orang lemah, dan orang-orang lemah diuji dengan orang-orang yang kuat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia Allah jadikan berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Pernah dahulu ketika selesai dari peperangan dan harta rampasan dibagi-bagi, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas meminta jatah ghanimah harta rampasan perang yang lebih, karena dia merasa dalam perang itu dia ada sedikit lebih dalam perjuangan. Maka Rasul menegur sahabat Sa'ad dengan mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah dari kalian. Kemenangan para mujahidin di medan jihad dalam melawan musuh-musuh agama bukan semata-mata karena pasukan yang kuat, bukan karena mereka-mereka yang bisa terjun di medan laga menendang senjata, namun ketulusan orang-orang lemah yang mereka karena sakit atau karena udur yang lain, bisa jadi doa yang tulus yang dipanjatkan oleh mereka ini menjadi sebab mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang kuat diuji dengan orang lemah. Orang lemah pun diuji dengan orang yang kuat. Sebutkan pula di sini, wasada bil adba wal adba bisada. Para tokoh diuji dengan pengikutnya, dan para pengikut diuji dengan para tokohnya. Wa amduhinal malik bimamlukihi wa mamlukuhu bihi. Seorang tuan diuji dengan budaknya, dan seorang budak diuji dengan tuannya. Pernah dahulu ada salah seorang sahabat bernama Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia melihat ada keteledoran dari budaknya, dia pun memukul budaknya dengan pukulan yang tidak semestinya. Dari kejauhan Abu Mas'ud mendengar suara, i'lam Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minhu. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu untuk menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak ini. Setelah dia menoleh, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Mas'ud pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, budak saya ini saya merdekakan lillahi ta'ala." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ama lau lam taf'al lalafhatkan nar." Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, kamu akan disengat oleh api neraka. Seorang tuan diuji dengan budaknya. Seorang budak pun diuji dengan tuannya. Seorang budak muslim yang lari dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Seorang budak yang lari dari tuannya, budak muslim, yang minggat dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Tuan diuji dengan budak, budak diuji dengan tuannya. وَمْتُحِنَ الرَّجُلْ بِمْرَأَتِهِ وَمْرَأَتُهُ بِهِ. Seorang lelaki diuji dengan istrinya, dan seorang wanita diuji dengan suaminya. Seorang suami diuji dengan istrinya, apakah dia memberikan hak-hak istrinya ataukah justru sebaliknya. Demikian pula seorang istri diuji dengan suaminya, apakah dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Wa amtuhina ar-rijal bin nisa wan nisa birrijal. Para lelaki diuji dengan para wanita, dan para wanita diuji dengan para lelaki. Dan ini ujian yang berat. Rasulullah alaihi assalatu wassalam tidaklah meninggalkan bagi umatnya satu ujian bagi lelaki yang lebih berat daripada ujian wanita. Yang lebih berat daripada ujian wanita. Berapa banyak orang yang tadinya dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang salih, ketika dia menikah dengan wanita yang tidak baik agamanya, dia berubah menjadi orang yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang salih. Bahkan seorang sekaliber Imran ibn Hattan, seorang alul hadis, ketika dia ingin menjadi pahlawan kesiangan, ketika dia melamar seorang wanita yang berpemahaman khawarij, dengan harapan setelah dia nikahi nanti akan dia nasihati, akan dia bawa kepada akidah salaf. Namun sebaliknya, Imran ibn Hattan yang dahulu dia seorang alul hadis, terpandang setelah menikah dengan seorang wanita berpemahaman khawarij, ternyata dia berubah. Berubah menjadi seorang khawariji. Berubah menjadi seorang khawariji. Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia tega membunuh Ali bin Abi Thalib di samping dia memiliki pemahaman khawarij, padahal dia tahu Ali termasuk sahabat Nabi yang mulia, termasuk dari jajaran orang-orang yang terkemuka. Ya, di antara sebabnya dia terfitnah dengan wanita cantik. Terfitnah ketika dia jatuh cinta dengan seorang wanita dan dia berhasrat untuk menikahinya. Namun sang wanita mengatakan, "Kalau kamu ingin menikahi saya tidak meminta mahar apapun kecuali kamu membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena ayah saya terbunuh oleh pasukannya." Maka Abdurrahman bin Muljam pun gelap mata. Demi cinta yang buta, akhirnya dia pun membunuh seorang sahabat Nabi yang mulia, menantu Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang yang banyak jasanya dan banyak perjuangannya. Tanpa ampun, Abdurrahman bin Muljam menebas kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terfitnah dengan wanita, tergoda dengan wanita. Demikian pula para wanita pun banyak yang tergoda dengan lelaki. Terkadang didapati seorang dia sudah punya suami yang mapan, yang baik, namun ternyata dia jatuh cinta dengan orang lain. Dia pun minta cerai. Bahkan lebih parah dari itu, dia lari dari suaminya, kemudian dia kembali kepada ya pasar yang lama atau semisalnya. Disebutkan pula di sini, wal mu'minina bil kufar wal kufar bil mu'minin. Orang-orang yang beriman diuji dengan keberadaan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir diuji dengan keberadaan orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin bahwa orang-orang kafir ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengernyitkan dahinya dan mengedipkan matanya sebagai bentuk ejekan, perendahan dan penghinaan terhadap kaum mukminin. Allah SWT mengatakan, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, jika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka menghina, mereka mengatakan inilah orang-orang sesat. Inna haula'i ladhalun. Ujian orang-orang beriman, ujian bagi orang-orang kafir. Demikian pula orang-orang kafir ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah mereka akan istiqomah di atas imannya dengan permusuhan orang memusuhi, dengan penentangan orang yang menentangnya? Wamtuhina al-amiruna bil ma'ruf biman ya'murunahum wamtuhina al-ma'murin bihim. Orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf diuji dengan orang-orang yang diajak pada kebaikan. Ya, terkadang seorang ketika mengajak pada kebaikan sekali, dua kali, tiga kali, tidak ada sambutan, dia pun akhirnya melemah tekadnya. Dia pun menganggap bahwa usahanya sia-sia. Dia pun akhirnya meninggalkan medan dakwah. Dia pun meninggalkan tugas yang mulia. Tidakkah dia pernah mendengar kisahnya para nabi dan para rasul, seperti apa sabarnya mereka siang dan malam, bertahun-tahun mereka mengajak umatnya. Tugas dia hanya menyampaikan pahala dari Allah dia akan dapatkan, sedangkan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang diajak kepada kebaikan pun diuji dengan orang yang mengajak pada kebaikan. Walidzalik kana fuqara al-mu'minin wa du'afa'uhum min adba'ir rusul fitna li aghniyaihim wa ru'asaihim. Oleh karena itu, orang-orang fakir dari kaum mukminin dan orang-orang lemah dari pengikut para rasul adalah ujian bagi orang-orang yang kaya dan para penguasa. Ya, sejarah telah membuktikan bahwa mayoritas pengikut al-haq, mereka kebanyakan orang-orang yang sederhana dibanding orang-orang yang kaya. Pengikut al-haq sepanjang sejarah kebanyakan adalah orang-orang biasa dibanding dari para ru'asa, para tokoh dan para pemimpin. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dari kaum mukminin dijadikan ujian bagi mereka. Datang beberapa kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kamu mau mengusir mereka-mereka ini, ada Bilal, ada Ammar bin Yasir, ada Ibnu Mas'ud, orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Kami mau mendengar dari kamu. Kalau kamu usir mereka ini, kami mau dengar. Kami gengsi, kami ini para petinggi. Kami enggak mau duduk dengan mereka-mereka ini. Kalau kamu usir mereka, kami mau duduk." Subhanallah. Mau duduk saja mereka bersyarat, belum tentu mereka percaya. Belum tentu mereka mau beriman. Maka Allah menurunkan ayatnya, "Wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi." Wahai Rasul, janganlah kamu usir orang-orang yang mereka menyeru Rabbnya, orang-orang yang menyembah Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi keimanan atau berimannya orang lemah menjadi ujian bagi orang-orang yang mereka merasa dirinya punya jabatan. Mereka enggan dan risih kalau duduk dengan orang-orang yang miskin, sehingga mereka mau mendengar dari Nabi asalkan Nabi mengusir mereka. Tentu satu kaidah yang penting, janganlah seorang mengejar sesuatu yang belum jelas dengan meninggalkan sesuatu yang sudah jelas. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang butuh ilmu, sedangkan mereka-mereka orang kafir mau mendengarkan asal para sahabat ini diusir. Baru mau mendengar, belum tentu mau percaya. Maka sesuatu yang jelas jangan ditinggalkan dengan sesuatu yang belum jelas. Disebutkan di sini, "Walidhalika kana fuqara'ul mu'minina wa du'afa'uhum min adba'ir rusul fitna li aghniyaihim wa ru'asaihim wa amtana'u minal iman ba'da ma'arifatihim." Sampai kepada beliau Ibnu Qayyim mengatakan, waqalu, dan mereka orang-orang kafir mengatakan, "Lau kana khairan ma sabakuna ilaih." Kalau memang ajakan para nabi itu baik, tidak akan mungkin orang-orang fakir mendahului kita. Ini hanya bentuk tipuan bagi manusia. Kata mereka, kalau seandainya ajakan para rasul itu baik, kami para pemimpin orang-orang yang pertama menerimanya. Di saat kami para pemimpin tidak menerimanya, kok yang menerima orang-orang lemah? Bukti bahwa ajakan para rasul itu adalah kesesatan. Maksudnya seperti itu. Kemudian, wamtana'u, sampai oleh Ibnu Qayyim mengatakan, fa'idha ra'a syarif al-ra'is al-miskin al-dhalil qad sabakahu ilal iman wa mutaba'atir rusul hamya wa anif ayuslima fayakuna mislahu. Kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang pemimpin yang terpandang, melihat ada orang miskin yang lemah ternyata telah mendahului dia kepada iman dan mengikuti para rasul, dia pun emosi, dia pun enggan untuk masuk Islam karena dia tidak ingin diserupakan dengan orang miskin tersebut. Waqala, dia mengatakan, uslimu fa akunu ana wa hadzal wadi' ala haddin sawa. Apakah saya mau masuk Islam sehingga saya dengan orang yang rendah ini sama kedudukannya? Panjang Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa manusia satu dengan selainnya adalah ujian. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ujian dan cobaan hidup bukan hanya dengan sesuatu yang pahit, bahkan sesuatu yang manis pun adalah ujian. Cobaan hidup bukan hanya sesuatu yang menyesakkan dada, memusingkan kepala, bahkan sesuatu yang menjadikan jiwa ini senang pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat Rasulullah alaihi assalatu wassalam keluar di siang hari di saat terik dalam keadaan beliau lapar. Kemudian Rasul berjumpa dengan Abu Bakar di waktu yang biasanya orang-orang Arab tidak keluar waktu itu karena panas yang luar biasa. Ketika Rasul berjumpa dengan Abu Bakar, Rasul berkata, "Wahai Rasul, wahai Abu Bakar, ma akhrajaka hadhihi sa'ah? Apa yang menjadikan kamu keluar di waktu yang seperti ini?" Kata Abu Bakar, "Al-ju'u ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah." Abu Bakar, wali dari wali Allah, lapar. Kata Rasul, fa inni ajidu ba'da dzalik. Saya pun merasakan sebagian dari lapar itu. Iya, saya juga sama. Ketika keduanya berjalan bertemu dengan Umar. Umar pun sedang di luar rumah. Ketika ditanya oleh Rasul dan Abu Bakar, "Wahai Umar, apa gerangan yang menjadikan kamu keluar di waktu yang seperti ini?" Kata dia, "Al-ju' ya Rasulullah, lapar wahai Rasulullah." Maka mereka bertiga, Nabi, Abu Bakar dan Umar, datang ke tempat salah seorang sahabat bernama Abu Haitham, salah seorang yang memiliki kebun korma di Madinah. Ketika datang ke rumah Abu Haitham, tidak didapatkan Abu Haitham di rumah, yang ada hanya istrinya. Istrinya mengatakan, "Tunggu sebentar, Abu Haitham sedang mencarikan air untuk kami." Lihat seorang suami yang tanggung jawab. Seorang suami betul-betul berusaha untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kemudian tidak berapa lama Abu Haitham pun pulang. Betapa terkejut campur bahagia di saat tamu-tamu agung datang ke rumahnya. Abu Haitham dengan gesitnya, dia pun membentangkan tikarnya di kebunnya. Dia pun mempersilahkan para tamu-tamu ini untuk duduk. Dan dia pun dengan gesitnya memanjat pohon korma. Dia pun mengambil rutab korma yang masih basah, yang sudah matang, untuk dihidangkan. Kemudian tidak cukup hanya buah korma, tidak hanya rutab, di samping air minum juga, beliau pun akan menyembelih kambing untuk tamu-tamu agung ini. Kata Rasul, "Janganlah kamu menyembelih dhatu laban. Janganlah kamu menyembelih kambing yang itu ya diambil susunya." Tidak berapa lama Abu Haitham pun menghidangkan daging kambing untuk tamu-tamu yang agung ini. Terkumpul di sana hidangan nabati dan hewani. Selesai dari mereka menyantap hidangan, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Apa yang kita makan, apa yang kita minum saat ini, kita semakin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kalian nanti di hari kiamat akan ditanya tentang nikmat. Jadi, yang tadinya lapar kemudian kenyang, yang tadinya haus kemudian hilang dahaganya, itu ujian yang nanti akan ditanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan akan ditanya nanti di yaumul kiamah. Ketika Rasulullah alaihi assalatu wasalam menyampaikan nasihat seperti ini adalah momen-momen yang tepat. Karena umumnya orang di saat dia merasakan kebahagiaan di saat dia sebelumnya menghadapi kesulitan, terkadang seorang lupa bahwa ini semua yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Ibnu Jamil. Ibnu Jamil seorang yang menolak memberikan zakat di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Seorang yang dulu kere, seorang yang dulu fakir, Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta yang melimpah, kemudian dia enggan memberikan zakat. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mendapat laporan dari para amil zakat, para petugas pemungut zakat, bahwa ada orang-orang yang menolak memberikan zakat, di antara mereka adalah Ibnu Jamil. Rasul mengatakan, amma Ibnu Jamil fa innahu kana faqiran fa aghnahu Allah. Wa ma yanqimu Ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Tidaklah Ibnu Jamil mengingkari terhadap nikmat, tidaklah memberikan zakat kecuali karena dia dahulu seorang yang fakir, kemudian sekarang dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang hakikat ujian dan cobaan yang lebih rinci lagi insyaallah akan kita sebutkan pada beberapa pertemuan akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa hidup ini adalah ujian. Tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian dan cobaan. Amanat atau kafarat. Baik jiwa yang beriman atau jiwa yang kafir, semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.